بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan lanjutkan pelajaran kita dari syarh al-usulus sittah li muallifihi al-syeikh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullahu ta'ala wa syarhuhu li al-syeikh al-allamah Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Al-aslu al-rabi'u قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى الأصل الرابع أساس yang keempat pondasi yang keempat بيان العلم والعلماء penjelasan tentang ilmu dan ulama والفقه والفقهاء dan juga penjelasan tentang fiqh dan fuqaha وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ demikian pula penjelasan tentang orang-orang yang mirip dengan mereka, mirip dengan para ulama, mirip dengan para fuqaha, وَلَيْسَ مِنْهُمْ padahal mereka bukan bagian dari para ulama dan bukan bagian dari para fuqaha. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan permasalahan ini, asas ini dari awal surah Al-Baqarah min qawlihi taala dari firman Allah Subhanahu wa taala ya bani Israel wahai orang-orang bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ila qawlihi sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala qabla dzikri Ibrahim alaihi salam sebelum penyebutan nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada surah dan ayat tersebut ya bani Israil. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadza من الكلام الكثير البين الواضح للعام البريء dan permasalahan ini akan semakin jelas ya wa yaziduhu wuduhan dan akan menambah ya kejelasan pada perkara ini masarrat bihi sunnah apa yang telah dijelaskan dalam as-sunnah ai dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza dalam perkara ini minal kalamil kathir berupa perbincangan pembicaraan yang begitu banyak al bayyinil wadih yang jelas lil ammi al balid ya kepada orang-orang awam al balid yang bodoh sekalipun thumma sara hadza kemudian jadilah perkara ini tentang masalah ilmu dan ulama. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu dan siapa yang dimaksud dengan para ulama? Ya, thumma sara hadza kemudian jadilah permasalahan ini aghrab al-asya. Ya, perkara yang paling asing. Wa sara al-ilmu wal-fiqhu huwa al-bid'a wad-dhalalat sehingga jadilah karena asingnya ya, ilmu tersebut dan juga para ulama yang hakiki sehingga jadilah di tengah-tengah masyarakat ilmu dan fikih itu adalah perkara kebid'ahan dan kesesatan. Nah, wa khiyaru ma 'indahum libsul haqq bil batil dan yang terbaik di sisi mereka adalah mencampur adukan antara hak dan kebatilan. Ya, kadang kalanya ada ya ilmu tapi dicampur aduk dengan perkara-perkara bid'ah. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi, dan jadilah ilmu ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya untuk dituntut, untuk dipelajari. Wa madahahu, dan jadilah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, la yatafawwahu bihi, tidaklah diucapkan, ya, illa zindiqun aw majnun, kecuali dia dianggap sebagai orang yang zindiq ataupun orang yang gila. Ya, artinya apabila karena asingnya ilmu agama ini, ya, dan samarnya bagi mereka dan tidak ada pengetahuan mereka, siapa yang dimaksud dengan ilmu, pemilik ilmu, para ulama, sehingga apabila disampaikan kepada mereka ilmu berupa ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu Hadis, ya, sehingga orang-orang pun menentang, ya, dan yang mengucapkannya, menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran ataupun Hadis tadi, dianggap sebagai orang zindiq ataupun orang yang gila. Wasara man ankarahu wa adahu, dan jadilah siapa yang mengingkari para ulama yang menyampaikan ilmu Al-Quran dan Sunnah, wa adahu, dan siapa yang memberikan gangguan kepada mereka, menentangnya, wasannaba bit tahdhiri minhu, ataupun menyusun, ya, satu kitab ataupun membuat satu tulisan untuk memberikan peringatan orang terhadap orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah tadi, wanahi anhu, dan yang melarang mereka untuk menyampaikan ilmu tersebut, huwal faqihul alim, ialah dianggap sebagai orang yang faqih, orang yang dianggap mendalam keilmuannya dan dianggap sebagai seorang alim, dianggap sebagai seorang ulama. Naam, dan ini kenyataannya. Ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang-orang yang menentang para ulama kita ataupun bahkan para duat ila Allah yang mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, apabila ada yang menentangnya, ya, ada yang mendebatinya, maka dialah dianggap sebagai seorang alim. Dia dianggap sebagai seorang ulama. Padahal, ya, tidak ada apa-apanya. Baik, kita baca syarahnya. Inilah secara singkat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala pada pondasi yang keempat ini. Di intinya pondasi yang keempat ini penjelasan tentang ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan nabinya untuk mempelajarinya. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji, demikian pula rasulnya kepada orang-orang yang menuntutnya. Nah. Kemudian siapa yang dimaksud dengan para ulama? Kemudian juga penjelasan tentang orang-orang yang mirip dengan mereka padahal bukan bagian dari mereka. Ini sangat penting di zaman ini. Ya. Apabila kita tidak memiliki, ya, pengetahuan tentang ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk kita tuntut, demikian pula yang diperintahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dan pujian yang ditujukan kepada mereka para penuntut ilmu, maka boleh jadi kita akan keliru, ya. Nah, dianggapnya bahwasanya kita telah mengirim anak-anak kita untuk pergi belajar, untuk menuntut ilmu, ya, karena kita yakin bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang pergi menuntut ilmu, Allah akan memberikan pahala, padahal kita telah mengirimnya bukan ke tempat ilmu. Nah, boleh jadi kita menganggap bahwa anak kita telah kita kirim kepada seorang yang memiliki ilmu, padahal kita telah keliru dan salah mengarahkan anak-anak kita. Nah, bukan ke tempatnya seorang alim. Ya, apalagi di zaman ini. Ya, begitu. Ya, samarnya tentang pengertian ilmu dan yang dimaksud dengan ilmu dan siapa yang dimaksud dengan para ulama. Jadi kita baca penjelasannya. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا أصل عظيم. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah merupakan suatu asas yang sangat mulia, pondasi yang sangat agung. Wa huwa bayanul murad bil ilmi, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Bayanul murad bil ilmi, wahuwa anna al-ilma huwa al-ilmu syar'i, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu itu yang Allah SWT perintahkan untuk kita menuntutnya, untuk kita mencarinya, demikian pula yang diperintahkan oleh Rasulnya SAW untuk kita tuntut, untuk kita cari, yang dengannya Allah SWT akan mengangkat derajat seseorang di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Huwa al-ilmu syar'i, yang dimaksudkan adalah ilmu syariat, ilmu agama. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas kitabullah, itu Al-Quran, dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadha huwa al-ilmu an-nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, hal-hal yang berkaitan dengannya, berupa ilmu alat, yang Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa meminta tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, ucapkan, mohon, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam ayat ini sangat jelas keutamaan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Ilmu yang bersumber dari sunnah. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan dalam ayat ini wadihun fi fadlil ilmi. Sangat jelas tentang menunjukkannya akan keutamaan ilmu, itu ilmu agama. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta suatu tambahan kecuali beliau diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Ilmu apa? Itu ilmu agama, seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Wa huwa anna al-ilma huwa ilmu syar'i, bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syariat, ilmu agama. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallam, yang dibangun di atas Al-Quran dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa al-ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Yang Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma zidni ilman nafi'an. Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Wahai Rabbku, berikanlah kepada aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam dalam doanya, sebagaimana yang Allah perintahkan tadi dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma, maka Nabi alaihi salatu wasalam mewujudkan perintah tadi dengan doanya, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Wahai Rabbku, berikanlah rezeki kepada aku berupa ilmu yang bermanfaat. Nah, Allahumma rizqni ilman nafi'an, rizqan thayyiban, rizq yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka itu yang ikhwani fid din yang biasa diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sebaliknya, beliau biasa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, wahai Rabb, wahai Tuhanku, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, hadha huwa al-ilmu an-nafi', inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sunnah. Amma ulumu ad-dunya min al-hirafi was-sina'ati wat-tibbi wa ghairi dhalik, hadhihi la yutlaqu 'alayha al-'ilmu biduni qaydin. Adapun ilmu dunia, ya berupa ilmu, yaitu pengetahuan yang berkaitan tentang ya pembuatan sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, demikian pula ilmu kedokteran wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu, hadhihi la yutlaqu 'alayha al-'ilmu, ini tidak disebutkan, tidak diitlakkan padanya sebagai ilmu biduni qaidin, tanpa mengaitkannya dengan penyebutan umpama ilmu, ilmu apa? Ilmu kedokteran. Ya. Ilmu apa? Ilmu teknologi. Itu maksudnya. Nah, tapi adapun ilmu agama ini kalau disebutkan secara mutlak dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah, dikatakan ilmu. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah padaku ilmu. Ya. Atau Allahumma rzuqni ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu agama maksudnya. Ya. Sehingga kata para ulama, buat segala ataupun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang mempelajarinya, itu seluruhnya tertuju kepada ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah. Nah, adapun dari perkara-perkara ilmu dunia tadi, sebagaimana boleh sebutkan tadi, tidaklah dikatakan dia ilmu secara mutlak kecuali dikaitkan dengan kalimat setelahnya seperti ilmu kedokteran, ya, ilmu tibbi. Ya, nah, baik. Qala fa idza qila al-ilmu, maka apabila dikatakan ilmu, walladzi fihi al-fadlu, yang padanya keutamaan, ada keutamaan padanya, fa innal murada bihi al-ilmu syar'i, maka sesungguhnya yang diinginkan dengan kalimat ilmu tadi adalah ilmu syariat, ilmu agama. Amma ilmu al-hirafi was-sina'at, أما علم الحرف والصناعات والمهن والمهن فهذه علوم مباحة. Adapun ilmu yang berkaitan tentang pekerjaan dan pembuatan alat-alat tertentu, ya, maka ini diantara ilmu yang mubah. لا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد, tidak disebutkan secara mutlak bahwa itu adalah ilmu biduni qayn, tanpa dikaitkan dengan kalimat yang setelahnya. Kata ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, tidak ada kait, ada gandengan kalimat setelahnya. Ilmu apa? Ekonomi. Ilmu apa? Kedokteran. Ilmu dunia. Tapi kalau disebutkan secara mutlak ilmu, ya fulan utlubil ilma, wahai fulan, ya, tuntutlah ilmu, cari ilmu, belajarlah. Maka itu maksudnya adalah ilmu Al-Quran, ilmu sunnah. Nah, baik. Karena itu, ya, sebagian mengatakan, al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu. Ilmu itu adalah qala Allahu, apa yang diucapkan oleh Allah, qala Rasuluhu, dan apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Ya, ilmu itu maksudnya adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan ilmu yang bersumber dari sunnah dari Nabi SAW. Qala as-sahabatu laysa bitanwihi, dan ilmu itu juga adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dinukilkan dari Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha bid-dini. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين. Ya, segala ilmu selain dari ilmu Al-Quran, maka sungguh ilmu itu adalah ilmu yang menyibukkan. Illa al-haditha wa illa al-fiqha bid-dini, kecuali ilmu hadith. Demikian pula ilmu yang berkaitan tentang pemahaman, untuk memahami apa agama ini. Al-ilmu ma kana fihi haddathana, ilmu itu adalah apa yang terdapat padanya haddathana, ilmu hadis. Karena sunnah ini tidak sampai kepada kita kecuali dengan adanya periwayatan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, ya qala haddatsana, ya na'am, Abu Bakr Abdullah bin Zubair, ma'am, atau beliau mengatakan qala haddatsana al-Humaidi, ya al-Humaidi namanya siapa? Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyayna, qala haddatsana na'am يحيى ابن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا القمة قال حدثنا أتسمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إنما الأعمال بالنيات. Ilmu itu sampai kepada kita dengan hadatsan. Itu dimaksud dengan Imam Syafi'i. Al-ilmu maka nafihi qala hadatsana. Ilmu itu yang terdapat padanya hadatsana, ilmu hadis. Wa ma suwa dzaka, dan selain daripada itu, selain daripada Al-Qur'an, selain daripada sunnah, waswasus syaitan, itu hanya sekedar bisikan-bisikan syaitan. Ya, subhanallah. Naam. Baik. Jadi faidha qila al-ilmu, maka apabila dikatakan, disebutkan secara mutlak ilmu, walladhi fihi al-fadlu, yang padanya ada keutamaan, fa innal murada bihi al-ilmu syar, maka sesungguhnya yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan ilmu tadi adalah ilmu syariat. Ya. Naam. Amma ilmu al-hirfi was sina'at, adapun ilmu yang berkaitan tentang ya penemuan ataupun pembuatan ya sesuatu ya dari perkara-perkara dunia ini, maka ya seperti ini kata beliau, ilmu yang dibolehkan untuk dipelajari. Walaupun kata beliau tidak dinamakan dia ilmu secara mutlak, kecuali dengan mengaitkannya, menggandengkan dengan kalimat yang setelahnya. Ya. Nah, innama yuqalu ilmul handasa, sesungguhnya ya dikatakan ilmul handasa. Ya, ilmu handas ini apa? Ilmu teknik. Ya. Naam. Biasanya kalau dikatakan muhandis. Ya, muhandis ini apa? Mekanik. Ya. Istilahnya ya. Biasa memperbaiki sesuatu. Hal-hal yang rusak. Bengkel-bengkel. Ya. Naam, yang pintar dan pandai memperbaiki sesuatu yang rusak. Dari alat-alat. Kadang istilahnya orang Arab sana dikatakan muhandis. Ya, al-muhandis, ya, mekanik, ya, ilmu al-handasa, ilmu mekanik. Jadi tidak dikatakan ilmu mekanik tadi, mempunyai dikatakan ilmu kecuali dengan ada kalimat handasa setelahnya. Wa ilmu tibbi, ilmu apa? Ilmu kedokteran. Tidak dikatakan dia ilmu, ya, secara mutlak kecuali ada kalimat tib setelahnya. Lakin lil asafi, akan tetapi sangat disayangkan. أصبح الآن في عرف الناس jadilah ya istilah ilmu itu di tengah-tengah manusia, di urfnya orang-orang. إذا قيل, jika dikatakan, jika disebutkan al-ilmu, ya فإنه يراد به العلم الحديث, maka sesungguhnya yang dimaksudkan, diinginkan oleh mereka ada ilmu hadis, maksudnya ilmu baru. Bukan ilmu hadis maksudnya ilmu hadis Nabi SAW, bukan. Tapi maksudnya ilmu-ilmu yang baru ini. Ya, seperti ilmu handasa, ilmu ya tentang mesin, ilmu tentang kedokteran. Ya. Jadi kalau sekarang kalau dikatakan si fulan pergi belajar, pergi menuntut ilmu, ya maksudnya itu ke sebagian sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas. Kalau dahulu di kalangan para salaf, kalau mereka dikatakan si fulan itu pergi menuntut ilmu, maka bayangan kita itu dia datang kepada seorang alim. Dia datang kepada pondok ataupun suatu masjid untuk dia belajar ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah ataupun ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sharaf dan yang semisal dengannya. Ya. Nah. Sehingga beliau katakan walil asaf, lakin lil asaf, dan sangatlah disayangkan. Asbahal ana fi urfin nas, jadilah ya Perkara ini di tengah-tengah manusia, urfnya orang-orang, idza qila al-ilmu, apabila dikatakan ilmu, ya, fa innahu yuradu bihi al-ilmu al-hadis, maka sesungguhnya yang diinginkan di sisi saat ini, ya, di tengah-tengah manusia, ilmu hadis, ilmu baru, ilmu dunia. Pergi belajar, pergi menuntut ilmu, maksudnya ke sebagian sekolah, ya, ataupun ke sebagian apa, universitas. Wallahu musta'an. Wa yaquluna idza sami'u syai'an min al-Qur'an, dan mereka mengatakan apabila mereka mendengarkan sesuatu dari Al-Qur'an, hadza yashhadu lahu al-'ilmu al-hadis, ya, dia mengatakan bahwa ayat ini, Al-Qur'an ini, ya, mempersaksikan ilmu hadis, yakni ilmu yang ada saat ini, ya, artinya mereka penemuan-penemuan yang ditemukan oleh sebagian orang, ya, kadang kalanya mereka memaksakan diri untuk membawakan satu ayat-ayat Al-Qur'an ini, buktinya ayat dari Al-Qur'an membenarkan penemuannya ataupun ya teorinya si profesor doktor itu. Ya. Nah, padahal boleh jadi ada kaitannya sama sekali. Nah. Wajah jaa hadithun, qalu hadza yashhadu lahu al-'ilm. Ya. Dan apabila datang satu hadis dari Nabi sallallahu, maksud di sini hadis jaa hadithun, hadis Nabi sallallahu. Qalu, mereka mengatakan hadza yashhadu lahu al-'ilm. Wah, ini dia hadis ini, ya, mempersaksikan akan kebenaran ilmu. Ya, maksudnya ilmu yang ditemukan oleh si profesor doktor itu. Ya, dan biasanya ini kadang mereka menyebutnya sebagai i'jazul ilm. Allah musta'an. Jadi kadang sebagian orang, ya, mencari-cari penemuannya orang-orang barat ataupun teori-teorinya orang-orang barat, kemudian dia mencari-cari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis, kemudian dia dianggap bahwa ini menunjukkan bahwa bukti akan kebenaran Al-Qur'an. Subhanallah. Kita tidak perlu, ya, mendatangkan ucapannya orang-orang kafir, baru kita mendatangkan bukti dari ayat-ayat Al-Qur'an. Karena apa yang mereka temukan itu ataupun teori-teori mereka bisa saja dibantah lagi dengan orang yang lebih pintar daripada dia setelah itu. Sementara kita sudah mengatakan ayat Al-Qur'an itu pun hadis ini, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti mempersaksikan kebenaran ucapannya si prof dan doktor tersebut yang kadang kalanya dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian datang orang pintar yang lebih pintar daripada dia, lebih jenius daripada dia, membantah kaidah ataupun teori yang dia katakan, padahal kita sudah membawakan ayat Al-Qur'an ataupun hadis. Jadi bagaimana? Nah, apakah Al-Qur'an kita akan katakan bahwa keliru? Na'udzubillah. Ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru karena sudah ada yang membantah teori tadi? Tidak. Ya. Karena itu hendaknya kita, ya, berhati-hati. Nah, Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfi. Al-Qur'an itu tidak akan datang kepadanya kebatilan baik dari depan ataupun dari belakang. Tidak masa yang lalu, tidak pula masa yang akan datang. Al-Qur'an hak. Ya, tanpa kita harus mendatangkan, ya, bukti-bukti dari ucapannya orang-orang kafir. Nah. Qala rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, sara al-'ilmu al-ana yutlaqu ala 'ilmi al-hirf wa as-sina'at wa at-tibbi wa ghairi dhalik. Jadi ilmu, pengertian ilmu saat ini yang kalau dahulu di kalangan para salaf, ya, di kalangan para salaf, ya, kalangan umat yang terdahulu, di kalangan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, kalau dikatakan ilmu, maksudnya ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Tapi kalau saat ini, kata beliau, jadilah pengertian ilmu saat ini yutlaq ala ilmin hirf, justru penamaan ilmu itu diitlakan terhadap ilmu al-hirf wassina'at, ya, ilmu yang berkaitan tentang perkara dunia, ilmu yang berkaitan tentang penemuan-penemuan, ya, nah, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, ilmu kedokteran, itu maksudnya ala ilmi al-hirf wa as-sina'at, ya, wa ghairi dhalik, dan selain daripada itu, ma'annahu qad yakunu jahlan, Padahal bersama dengan itu, kadang kalanya apa dikatakan oleh mereka sebagai ilmu adalah kebodohan. Ya, seperti apa yang kita sebutkan tadi, yang mereka sebutkan sebagai ijazul ilmi. Nah, liannahu kadu ya'tarihi syai'un minal khata'il kathir. Karena kadang kalanya apa yang mereka temukan tadi ataupun teori yang mereka telah dia sampaikan, ya'tarihi syai'un minal khata'il kathir. Kadang kalanya ya, ada padanya kesalahan yang begitu banyak. Liannahu majhulun basyariyun. Karena dia itu manusia, namanya manusia ya, pasti keliru. Nah, sementara Al-Quran wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali wahyu yang Allah wahyukan padanya. Adapun penemuan sebagian manusia ataupun teori yang diungkapkan oleh sebagian orang, ya, kata beliau kalau yakunu jahla. Kadang kalanya itu kebodohan, kejahilan. Sehingga datang mungkin orang yang lebih pintar daripada dia membantah kaidah ataupun enam teori yang dia ungkapkan. Sementara seseorang dari kalangan kaum muslimin yang hendak cari-cari muka, mau mengangkat-angkat Islam, mau mengangkat-angkat Al-Quran, wah ini menunjukkan ya tentang ya apa namanya kebenaran Al-Quran. Ya, ini buktinya buat apa yang diucapkan oleh si prof doktor ini telah disebutkan dalam Al-Quran ayat sekian ataupun surah sekian ayat sekian. Nah, wallahul musta'an. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Khilaful ilmi syar'i, berbeda dengan ilmu agama ini, ilmu yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu minallah, maka sesungguhnya ilmu syariat, ilmu agama itu datangnya dari Allah. Fahuwa, maka ilmu tersebut, apa yang datang dari Allah berupa wahyu, la ya'tihil batin. Allah mensifati Al-Quran ya dalam surah Fussilat ayat 42 ini, la ya'tihil batin, wa Al-Quran tidak datang kepadanya kebatilan, min baini yadaihi, baik dari hadapannya, wala min khalfi, tidak pula dari belakangnya. Artinya tidak pada masa yang lampau, tidak pula masa akan datang. Al-Quran ya senantiasa sejalan ya dan tepat untuk diamalkan, ditetapkan hukum-hukumnya semenjak diturunkannya, mulai dari zamannya Nabi SAW sampai hari kiamat. Nah, jangan ada yang beranggapan waliyadzubillah bahwa Al-Quran ini hanya cocoknya di zamannya Nabi SAW saja, atau Al-Quran itu hanya cocok di padang pasir. Ucapan kufur waliyadzubillah. Nah, ila yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran ini tidak akan datang kepadanya kebatilan, tidak dari hadapannya, tidak pula dari belakangnya. Sebagian memaknai artinya tidak di masa yang lampau, tidak pula di masa-masa yang akan datang. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu datangnya dari Allah Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, qala ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Para ulama, para pemilik ilmu Al-Quran dan Sunnah. Wahum ulama'u syar', yaitu ulama' syariat, ulama' agama. Yang memiliki pengetahuan tentang perkara agama. Ya. Alladhi ya'rifuna Allah azza wa jalla, yang mereka mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ulama'ul handasa, ada pun ulama' handasa. Jadi katakan ulama' tapi ulama' handasa. Jadi ketika dalam Al-Quran disebutkan ulama', perhatikan tadi, Allah menyebutkan secara mutlak, al-ulama'. Maka tentu ketika dikatakan al-ulama', maksudnya ulama' Al-Quran. Orang-orang memiliki pengetahuan tentang ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Nah, yang oleh para ulama dikatakan yatahaqqaqu bihifdzil Qur'an aw as-sunnah wa ma'rifatu ma'aniha. Ya. Baik. Amma ulama ul hadas, adapun orang-orang yang memiliki ilmu teknik, ilmu handasa, ya, wasina'a, adapun orang-orang yang memiliki ilmu tentang pembuatan sesuatu, wal-ikhtira' wal-tibbi, ya, as-sina'ati wal-ikhtira', maksudnya dia mampu menciptakan, ya, alat-alat, ya, saat ini alat-alat modern, alat-alat canggih dan sebagainya, wal-tibbi, ataupun orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Fahaulai kadu yakunu yajharuna haqqallah. Maka mereka ini kadangkalanya mereka jahil dan tidak mengetahui hak-hak Allah Jalla wa'ala. Nah, betapa banyak orang-orang yang anggap profesor, doktor melakukan kesyirikan. Ya, punya ilmu tapi sangat bodoh terhadap pengetahuan agama. Nah, kadangkalanya sebelum dia melakukan, ya, apa nih, mengetes, menguji apa yang telah dia temukan, kadang sesaja, wal-iyadubillah. Ya. Nah, pernah saya membaca sebagian tulisan, ya, di mana penerbangan pertama untuk mengangkut jemaah haji oleh pesawat Maruf di Indonesia, pesawat. Nah, apa yang dilakukan? Ya, dia melakukan suatu ritual berupa apa? Sebelum penerbangan perdana tersebut, pemecahan kendi. Ya, sebagai ganti bahwa ya diyakini untuk mereka punya keyakinan seperti itu. Ya, supaya nanti pesawatnya tidak pecah dan tidak jatuh dan sebagainya. Jadi kita pecahkan memang ini anu kendi. Walaupun ini apa? Tidak ada kaitannya. Keyakinan syirik. Nah, dari sisi perkara dunia bukan orang-orang yang jahil yang melakukannya, mereka orang yang pintar. Ya, pintar dari sisi ya ilmu penerbangan, tapi sangat jahil tentang perkara din. Ya, buktinya apa yang dia lakukan. Sehingga sebagian dari orang-orang Indonesia sendiri, orang-orang yang memiliki jabatan, protes. Nah, ini kok tidak, ini sangat bertentangan dengan pelaksanaan haji. Dan itu ya ucapannya benar ketika dia protes. Wallahul musta'an. Jadi kata beliau, amma ulama'ul handasa was-sina'atu wal-ikhtira'u wat-tibbi, adapun ulama' handasa ini orang-orang memiliki ilmu teknik, orang-orang memiliki pengetahuan tentang pembuatan penciptaan suatu alat-alat canggih, ya. Orang-orang memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran, ulama utibbi mereka namanya. Fahaulai kadu yakunu yajharuna haqqallahi jalla wa'ala. Kadang-kadang mereka ini jahil dan tidak mengetahui hak-hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya, banyak dari mereka yang digelari profesor, doktor, tapi orang-orang yang kafir. Wala ya'rifuna Allah, mereka tidak mengenali Allah Azza wa Jalla. Wa in 'arafuhu fa ma'rifatuhum qasirah. Jika mereka mengetahui, mengenalinya, maka pengetahuan mereka terhadap Allah qasirah, masih sangatlah kurang. Nah, lakin alladhi ya'rifuna Allahum ulama'us syar, tetapi akan tetapi orang-orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla adalah mereka para ulama syariat. Qala ta'ala, Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Disebutkan sekarang adalah ulama. Siapa? Orang-orang memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Li'annum ya'rifuna Allah bi asma'i wa sifati, karena mereka para ulama itu mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala, mereka mengenali hak-hak Allah Azza wa Jal. Ya. Wa hadha la yahsulu bi ilmi at-tibbi, dan ini tidak akan terwujud dengan pengetahuan mereka terhadap ilmu kedokteran saja. Wa ilmi al-handasa, ataupun pengetahuan mereka terhadap perkara teknik. Wa innama kadu yahsulu bihi tauhidur rububiyyah faqat, kadangkalanya yang bisa mengantarkan mereka hanya pengetahuan mereka terhadap rububiyyah saja. Itu kalau ada yang umpama orang-orang mereka ini dari kalangan orang kafir tadi, dia memiliki keahlian tertentu, hanya mengantarkannya hanya pengetahuan terhadap, oh, betul-betul ada yang kuasa. Ini ada yang namanya Tuhan, ada yang menguasai alam ini, ada yang lebih jago daripada kita, ada pencipta alam ini, hanya sebatas di situ. Kalau mereka tidak masuk Islam, tidak syahadat, tidak mengilmui tentang tauhid uluhiyah, pengetahuan mereka, keyakinan mereka tentang adanya pencipta alam ini, itu sudah berlalu, kita bahas di apa Al-Qa'idul Arba. Bahwa itu tidaklah cukup, tidak cukup. Karena orang-orang jahiliyah juga, orang-orang kafir jahiliyah mengetahui dan meyakini adanya pencipta pengatur alam semesta ini. Ya, kalau bahasa kita adanya Tuhan. Itu tidak cukup sampai dia mengilmui tentang perkara tauhidul al-uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Nah, karena itu beliau mengatakan wa inna ma kadu yahsul bihi tauhidur rububiyah faqat. Sesungguhnya orang-orang tadi ini, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang jenius karena punya pengetahuan ataupun dapat menemukan sesuatu, ya, hanya mengantarkannya kepada perkara tauhid rububiyah saja. Ya, itu belum cukup sampai dia syahadat. Ya, sampai dia sholat dan mengetahui tentang tata cara pelaksanaannya. Karena ya, suatu kemestian. Siapa yang bertauhid, siapa yang syahadat, dia harus melakukan sholat. Nah, amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah, fa hadza innama yahsulu bi ilmi syar'i. Ini hanya dapat dicapai, bisa didapatkan melalui ilmu syariat. Ya. Maaf, wallahu a'lam. Tidak tapi bihadza. Insyaallah penjelasan setelahnya bayanu man tasyabbaha bihi wa laysa minhum, penjelasan tentang orang yang bermirip dengan para ulama ataupun bermirip dengan bahwa di ahli fikih, walaysa minhum, padahal dia bukan bagian dari mereka.